ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Jami ini, di mana pada hari yang ke-1333 berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap dari keduanya ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uk, bersemangatlah atas perkara yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan minta pertolonganlah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah engkau lemah. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada sesuatu yang menimpamu, fala taqul, maka janganlah engkau berkata, law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, kalau saja aku melakukan demikian maka tentu saja terjadilah demikian dan demikian. Walakin qul qadarullah, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al, akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al, ketetapan Allah dan apa yang Allah kehendaki maka pasti akan dilakukannya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena perkataan law seandainya ini membuka amalannya syaitan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka dalam hadis ini terkandung banyak faedah, di antaranya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if, seorang mukmin yang kuat itu lebih di atau lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kekuatan adalah sesuatu yang terpuji pada seorang mukmin, karena dengan kekuatan tersebut akan ada faedah dan hasil yang banyak yang dicapai oleh seorang mukmin dibandingkan apabila dia bersikap lemah. Karena kelemahan itu akan menghasilkan amalan yang lemah pula, tidak sempurna, dan juga amalan yang sedikit. Adapun kekuatan pada diri seorang mukmin akan menjadikan amalannya dilakukan dengan sempurna, ya, dan juga dia akan mengamalkan amalan-amalan yang banyak. Ya. Dan kekuatan ini adalah sesuatu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat, ya, di antaranya adalah ayat dalam surat Al-Qasas ayat yang ke 26, inna khairal man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat dan juga memiliki sikap amanah, ya. Ini dua sikap yang dipuji dalam ayat ini, kekuatan dan juga amanah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Yahya khudzil kitaba biquwwah, wahai Yahya ambillah kitab, ya, dengan kuat, ya. Itu ambil kitab tersebut dan lakukan, amalkan kitab suci tadi dengan kekuatan, ya. Ini yang dimaksud dalam ayat tersebut, surat Maryam ayat yang ke-12. Berkata Syekhul Islam dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah bahwasanya namanya kekuatan dalam setiap perkara itu tergantung masing-masing perkara, ya. Kekuatan dalam setiap bidang, dalam setiap permasalahan itu tergantung masing-masing perkara, ya. Misalnya kekuatan dalam hal kepemimpinan dalam peperangan, menjadi seorang panglima, ya. Maka yang seperti ini kembalinya kepada sikap, yaitu berani untuk kemudian mengambil tindakan, dan juga kekuatan dari sisi yang lainnya itu memiliki khibrah, memiliki pengetahuan tentang strategi perang. Ini yang dinamakan dengan kekuatan. Adapun kekuatan dalam permasalahan menghukumi di antara manusia, ya, maka perkara ini kembalinya kepada pengetahuan tentang keadilan, ya, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Ini yang dinamakan kekuatan dan juga kemampuan untuk menerapkan hukum-hukum tadi, punya kekuatan. Ini maka kekuatan tersebut, ya, terpuji dan kemudian tergantung masing-masing pekerjaan masing-masing, yaitu wilayah masing-masing, yaitu perkara yang kemudian dipasrahkan kepada seorang insan. Dan kemudian terkumpulnya tiga sifat, yaitu kemampuan serta kekuatan serta amanah, itu sangat sedikit, ya, di kalangan manusia, ya. Maka apabila pada suatu perkara yang lebih dibutuhkan adalah amanah, maka dipilih seorang yang amanah, seperti ketika menyimpan harta, dipasrahi harta benda menjadi seorang bendahara, maka dia seorang yang amanah, ya. Maka dikedepankan amanahnya, ya. Adapun permasalahan kemudian misalnya mengambil harta zakat, ya, ini juga harus dipasrahkan selain kepada orang yang memiliki amanah, harus memiliki kekuatan juga, ya, supaya kemudian bisa mengeluarkan dan meminta harta zakat tersebut, ya, dari masyarakat, dari kaum muslimin, dan tidak ada yang kemudian menolak untuk membayarkan zakat. Apabila seorang yang dipasahi untuk menarik zakat tersebut, memungut zakat tadi, memiliki amanah tapi tidak memiliki kekuatan, ya, dalam yaitu meminta kepada kaum muslimin, ya, harta yang wajib untuk ditunaikan, maka tidak berjalan baik tugas tersebut. Ya. Jadi kemudian seorang yang seharusnya wajib untuk membayar zakat, dia mengelak untuk kemudian membayar zakat dikarenakan yang meminta kurang memiliki yaitu kekuatan. Ya, kekuatan bukan hanya kekuatan fisik, mungkin juga termasuk kekuatan fisik, namun kemudian juga kekuatan untuk berbicara dan berdiplomasi dan kemudian menekankan tentang wajibnya zakat kepada orang tadi. Ya. Dan ini yang kemudian apabila terkumpul antara kekuatan dan amanah, maka inilah yang lebih baik bagi seorang yang ditugasi untuk mengeluarkan, ya, atau memungut zakat dari kaum muslimin. Adapun yang di dalam hadis, ya, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam beramal dengan amalan-amalan akhirat, ya. Beramal dengan amalan-amalan yang kemudian mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat dalam beramal dengan amalan-amalan yang soleh, ya, ini, ya, lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kekuatan yang kemudian terkandung di dalamnya, misalnya ketika berjihad, katakanlah dia maju dan tidak kemudian takut, tidak kemudian mundur, ya. Dan juga ketika melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dia kuat, ya. Dia tegar untuk kemudian menerima, ya, gangguan-gangguan yang kemudian dia mungkin dapatkan ketika memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, ya, dan kemudian tidak menjadikan dia mundur dari amalan tersebut. Tetap dia memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar walaupun kemudian orang-orang menentangnya. Ini yang dinamakan kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini. Dan juga kekuatan yang dimaksud diantaranya yaitu mampunya seseorang untuk menanggung segala macam kesulitan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan kepada-Nya. Ya, maka ini yang dimaksud kekuatan di dalam hadis ini. Semakin dia, ya, dalam melakukan amalan-amalan tersebut, amalan-amalan yang akan membawa pahala baginya, balasan baginya di akhirat, maka itu semakin baik dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin banyak amalan yang dia lakukan dan amalannya pun dilakukan dengan sempurna. Ya, amalannya pun dilakukan dengan sempurna karena dia memiliki kekuatan dalam hal ini. Adapun seorang yang dhaif, seorang yang lemah, maka walaupun dia beramal, ya, tentu saja seorang mukmin dia akan beramal, namun kemudian tidak terhasilkan, ya, kesempurnaan amalan yang diinginkan. Ya. Namun dengan adanya keimanan yang ada di dalam hatinya, tetap saja dia menghasilkan kebaikan. Ya. Keimanan tersebut akan mendorong dia untuk beramal, tapi tidak seperti seorang mukmin yang kuat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa fi kullin khairun, dan pada setiap dari mereka, ya, baik yang mukmin yang lemah ataupun mukmin yang kuat, ya, memiliki kebaikan. Walaupun mukmin yang lemah sekalipun dia memiliki kebaikan, masih ada amalan yang dia lakukan, masih kemudian keimanannya mendorongnya untuk melakukan amalan-amalan soleh. Ya. Dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kullin khairun, dan dalam setiap dari mereka itu masih ada kebaikan yang lemah ataupun yang kuat. Ini adalah suatu istidrak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menegaskan, ingin meluruskan karena dari yaitu kalimat yang sebelumnya bisa jadi disalahpahami bahwa seorang yang mukmin yang dhaif itu tidak ada kebaikan padanya, ya. Yang ada cuma kelemahan pada dirinya, tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Ya, padahal tidak. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini meluruskan, ya. Jangan-jangan kemudian dengan kalimat yang sebelumnya, apabila tidak diteruskan dan diluruskan dengan kalimat ini, disalahpahami. Bahwasanya seorang mukmin yang lemah pun, ya, atau seorang mukmin yang lemah itu tidak ada kebaikan sama sekali padanya. Tidak. Fi kulli khairun, pada setiap dari mereka, walaupun mukmin tersebut lemah, ada kebaikan padanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uk." Bersemangatlah atas perkara yang bermanfaat bagimu. Ini tidak terbatas hanya kepada perkara-perkara agama saja, namun juga terhadap perkara-perkara duniawi, ya. Maka perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Terlebih lagi perkara-perkara yang kemudian bersifat kebaikan agama, ya, hendaknya kita betul-betul bersemangat untuk melakukannya. Ya. Perbuatan-perbuatan yang merupakan ketaatan kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat, maka hendaknya seorang mukmin betul-betul bersemangat untuk melakukan perkara tersebut karena manfaatnya sangat besar, ya. Manfaatnya sangat besar, ya, yang pada perkara seperti ini, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya manusia berlomba-lomba, ya, kaum mukminin berlomba-lomba untuk melakukannya, untuk kemudian merealisasikannya dan memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan saleh dengan ikhlas dan mutabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terlepas pula dalam perkara-perkara duniawi, ya, pun seorang harus bersemangat untuk melakukannya. Jangan kemudian dia bermalas-malasan, tidak bersemangat untuk perkara duniawinya. Dia harus memperbaiki pula tentang perkara duniawinya, namun tentu saja hendaknya dia lebih bersemangat untuk perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah, perkara-perkara akhirat. Ya. Dan lafaz ini, ya, yang ada dalam hadis ini seakan-akan adalah lafaz yang sepasang dengan yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Ya. Termasuk baiknya keislaman seseorang dia meninggalkan perkara-perkara yang kemudian tidak penting baginya, ya. Dia bersemangat untuk perkara-perkara yang penting saja, yang bermanfaat saja baginya, dan kemudian meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya, ya. Ini yang menjadi bimbingan Islam, ya. Seseorang memanfaatkan waktunya, tenaganya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, bersemangat untuk melawan perkara-perkara tersebut, ya. Ada pun perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya, ditinggalkan, ya, dijauhi, karena sejauh-jauhnya, ya. Dan kemudian semangat seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi, ya, berarti di sini ada perintah pula untuk seseorang itu menempuh jalan-jalan atau cara-cara yang kemudian akan yaitu menyampaikan kepada perkara yang bermanfaat tadi, ya. Dan termasuk perkara yang kemudian akan menyampaikan kepada perkara-perkara yang bermanfaat yaitu ilmu, ya. Ilmu ini akan kemudian menyampaikan seorang kepada perkara-perkara yang bermanfaat, ya, baik dalam perkara agamanya ataupun dalam perkara dunianya, ya. Dalam perkara agamanya tentu saja dia membutuhkan ilmu syar'i, ya. Dia akan bisa melakukan, ya, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, dengan penuh ikhlas dan juga mutabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penuh ketakwaan, dan yaitu apa namanya betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian juga dalam perkara-perkara duniawi pun dia harus memiliki ilmu tentangnya, apapun yang dia lakukan ya, dalam perkara duniawinya untuk memperbaiki urusan duniawinya, dia harus memiliki ilmu tentang apa yang akan dia lakukan. Ini pun seharusnya seorang bermanfaat atau bersemangat untuk itu mencari ilmu tentang perkara-perkara yang akan memperbaiki urusan dunianya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasta'in billah." Dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah. Jadi tidak hanya cukup semangat seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Hendaknya dia juga selain bersemangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semangatnya dia akan menjalankan sebab-sebab yang akan mengantarkannya kepada perkara yang bermanfaat tersebut. Namun dengan menjalankan sebab-sebab saja tidak cukup. Dia harus beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan apakah sebab-sebab yang dijalankan tadi akan berhasil atau tidak. Ya. Jadi dengan bersemangat atas perkara yang bermanfaat kemudian beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lengkap. Dia menjalankan sebab dengan bersemangat dan dia juga bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hasilnya. Maka terkadang ada seorang yang kemudian betul-betul bersemangat namun tidak beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan dirinya kepada kemampuannya sendiri, ya. Maka yang seperti ini sangat dimungkinkan bahwasanya dia gagal. Ketika dia tidak beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusannya, ya. Ya bisa jadi pula dia berhasil, ya. Namun kemudian apabila dia beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu hasilnya lebih baik. Tentu hasilnya lebih baik. Ada pula kemudian seorang yang beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bersemangat dalam menjalankan sebab-sebab yang kemudian disyariatkan yang akan mengantarkan kepada perkara yang diinginkannya. Ya, yang seperti ini namanya bukan tawakal. Karena tawakal adalah dia bergantung kepada Allah dan juga masih dia menjalankan sebab-sebab ya, yang kemudian mengantarkan kepada perkara yang bermanfaat baginya. Maka harus ada dua perkara ini. Semangat dalam menjalankan perkara yang bermanfaat dan juga kemudian beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istianah ini adalah suatu ibadah yang agung, ya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memujinya atau kemudian memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan istianah tersebut dalam setiap rakaat dari salat kita. Jadi kita akan membaca Al-Fatihah apabila terdapat doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah kami beribadah dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Ini adalah doa dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membantu kita menolong kita dalam setiap perkara yang kita lakukan. Maka ini adalah doa yang paling bermanfaat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Doa yang paling bermanfaat adalah doa yang terkandung di dalamnya permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu doa yang paling bermanfaat. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan bahwasanya seluruh doa yang waris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka porosnya dan intinya adalah dalam perkara ini, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Seluruh doa oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seluruh doa yang kemudian datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intinya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk perkara-perkara yang bermanfaat yang akan membawa kepada ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya man Syekhul Islam rahimahullah taala berkata, ta'ammatu an ta'addu'a, aku memperhatikan doa mana yang lebih bermanfaat. Fa'idha huwa su'alul awmi ala mardatihi, maka ternyata aku mendapati bahwasannya doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan untuk perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala ridhai, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma ra'aituhu fi Fatihah, kemudian aku melihatnya doa tersebut ada dalam Al-Fatihah. Fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mulah kami beribadah dan hanya kepada-Mulah kami beristi'anah. Ya, perhatikan dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah, iyyaka na'budu, hanya kepada-Mulah kami beribadah. Isti'anah termasuk ibadah, namun kemudian disebutkan tersendiri, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami beristi'anah, disebutkan tersendiri. Ya. Padahal dia termasuk ibadah, tidak disebutkan ibadah-ibadah yang lainnya dalam ayat ini secara bersendirian, kecuali isti'anah saja. Ini menunjukkan betapa mulianya dan betapa pentingnya ibadahnya ini, ibadah ini yaitu beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamanya wala ta'jil, dan janganlah engkau lemah." Yang namanya al-ajil, lemah dan ketidakmampuan, itu adalah sesuatu yang terkadang ada pada seorang insan dan dia tidak mampu mengelak darinya. Ya, lalu apa yang dilarang di sini? Ya, bukan kemudian tidak boleh lemah sama sekali. Terkadang dia sakit, tidak bisa melakukan amalan-amalan yang kemudian dia biasa lakukan. Apakah dia boleh sakit? Bukan. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Al-ajiz, ketidakmampuan yang dimaksud di sini, yaitu yang pertama, meninggalkan amalan. Dan juga bermudah-mudahan dalam kemudian meninggalkan perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang akan membawa kepada hasil yang bermanfaat bagi dirinya di dunia ataupun di akhirat. Perkara duniawi kah itu ataukah perkara ukhrawi? Dalam keadaan dia sebetulnya mampu untuk melakukannya, namun dia bermudah-mudahan mengenteng-entengkannya, ya. Dan cenderung kepada sikap malas-malasan, merasa tidak mampu. Ini yang dilarang. Dan kemudian seorang merasa tidak mampu, padahal sebetulnya pada hakikatnya dia mampu. Ini yang diinginkan dari larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bukan kemudian takjub maupun agak lemah sama sekali. Karena seorang merasa lemah, atau pada seorang yang dia hinggapi sesuatu yang melemahkan dirinya, sakit, ya, ataukah yang lainnya, ya, sehingga dia lemah dan tidak bisa melakukan amalan, ini buat sesuatu yang kemudian tercela. Namun yang tercela apabila dia mampu melakukan perkara tersebut, namun dia bermalas-malasan, bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang dia mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu disebutkan oleh seorang penyair, wala ara fi ayubin nasi aiban kanaqsil qadirin ala tamami, dan aku tidaklah melihat suatu aib dari aib-aib yang ada pada diri manusia itu seperti aib yang ada pada diri seorang yang sebetulnya mampu untuk meraih kesempurnaan, namun dia kemudian justru ada kekurangan pada dirinya. Dia mampu untuk meraih kesempurnaan apabila kemudian dia memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, dia mampu untuk meraih kesempurnaan. Namun kemudian dia justru merasa lemah, meninggalkan amalan, dan bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, sehingga dia mendapatkan ya, hasil yang tidak maksimal. Nah, ini yang tercela. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan, seorang harusnya bersemangat dan banyak beramal pada bulan Ramadan tersebut. Dan kemudian merasa lemah. Dia mampu sebetulnya untuk memanfaatkan waktunya dengan semaksimal mungkin. Dia memiliki kekuatan, mungkin juga dia tidak ditimpa sakit. Bismillah, tidak ditimpa sakit, mudah-mudahan tidak ada yang sakit. Dengar kita pada bulan Ramadan sehingga mampu untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semaksimal mungkin. Maka jangan dia merasa lemah, melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berguna, apalagi perkara dosa yang kemudian akan membatalkan amalan puasanya. Orang membatalkan pahala dari amalan puasanya, bukan membatalkan amalannya, tapi apa? Membatalkan pahalanya. Maka seharusnya seorang betul-betul bersemangat dalam hal ini. Dan perkara kedua yang kemudian dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, la ta'jis, jangan kalian lemah. Lemah yang dimaksud itu tidak beristianah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan justru bersandar pada kemampuan diri sendiri. Padahal isti'anah adalah sesuatu yang penting. Seorang yaitu melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan bersemangat dalam hal tersebut, itu adalah sesuatu yang penting. Namun tidak ada atau ada satu perkara yang tidak kalah penting dan itu mungkin menjadi penentu beristianah kepada Allah. Kelemahan.